Saudaraku yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat 20, 1 Korintus 15 ayat 20, saudara beri pembatas. Lalu Kolose pasal 1 ayat 18, saudara beri pembatas. Dua bagian ini akan kita baca. Saudara yang kekasih, pertama 1 Korintus pasal 15 ayat 20, lalu Kolose pasal 1 ayat 18. Jika saudara sudah menemukan 1 Korintus pasal 15 ayat 20, kita akan membacanya bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 20, 1, 2, ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kolose pasal 1. Ayat 18. Satu, iya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih, kita berbicara bagian kedua dari 7 keutamaan, yaitu keutamaan Kristus atas kebangkitan. Saudara, kebangkitan menjadi satu konsep yang ditemui di dalam banyak juga agama-agama kuno. Di Mesir diyakini akan ada kebangkitan. Karena itulah para raja mati harus awet di mumi. Kemudian raja mempunyai binatang kesayangan di mumi. Kemudian raja punya dayang-dayang yang dipercaya di mumi. Dan berharap satu waktu nanti mereka hidup lagi. Lalu dayang-dayang yang sama melayaninya, binatang yang sama piaraannya hidup lagi dan ada bersama dengan dia. Tetapi bilakah hidup lagi? Tidak ada yang bisa mengerti itu. Seperti apa hidup lagi? Juga ada tidak ada memahami seperti itu. Tapi ya hidup sama. Dulu raja ya, sekarang raja, kira-kira begitu ya. Pada tubuh dan fisik yang sama. Lalu ya bias begitu saja. Kenapa? Di mumi. Kemudian orang-orang Yunani di dalam paham dualisme pun sama. Hidup ini adalah tubuh dan jiwa. Jiwa itu bersifat kekal, tidak mati, tubuh ini habis. Tubuh adalah penjara, kungkungan terhadap jiwa. Nanti kalau orang mati, akan dapat lagi. Tubuhnya kembali lagi. One day. Nanti bangkit lagi. Dapat tubuh lagi. Yang sama lagi, hidup lagi dengan memori yang sama. Karena itu raja di Mesir tadi perlu binatang piaraannya juga. Terus hanya kekristenan yang mempunyai keunikan di dalam pemahaman tentang kebangkitan. Ini menjadi karakteristik yang tidak tertandingi, yang membuat orang Kristen sebetulnya aneh kalau tidak berbeda dengan agama lain. Karena punya keunggulan yang sangat luar biasa. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Mari kita menelusuri kebangkitan di dalam Perjanjian Lama. Apakah konsep kebangkitan sudah ada di dalam Perjanjian Lama? Ini menarik. Saudara, ternyata kalau kita membaca Alkitab, itu amat sangat mengagumkan. Habel. Habel dikatakan berbicara setelah mati. Di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-10. Ya. Lalu Ibrani pasal yang ke-11. Sesudah dicatat di dalam itu bagaimana kemudian Perjanjian Baru memahami peristiwa Habel itu menjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 tadi, ayat yang keempat dikatakan begini. Karena iman, Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kawin. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah ia berkenan kepadanya akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara apa? Sesudah ia mati. Apa ini? Mana ada orang ngomong sesudah mati? Nuansa, konsep kebangkitan sudah ada di sana. Tapi apa itu ya? Seperti apa ya? Belum ada wujud yang terlalu utuh. Oke? Tetapi itu seperti satu percikan api, cet! Yang nanti akan makin membesar, makin membesar, makin membesar, makin jelas dan makin terang-benderang. Wow, itu Alkitab luar biasa. Siapa Habel? Generasi pertama daripada manusia. Sesudah Adam jatuh dalam dosa. Itulah anaknya, Kain Habel. Lalu dua kubu ini, satu si jahat itu yang pergi kemanapun, akan dikejar-kejar perasaan dan ketakutannya. Satu si benar itu, mati pun masih berbicara. Keren ya. Sejak manusia pertama, Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, maka anaknya sudah menjadi dua kubu yang mengisahkan nasib manusia selanjutnya. Kain, Habel. Nanti Kain ini kemudian sama Habel terus jalan, Habel mati, ganti Habel, Tuhan beri Set, lalu nanti peristiwa Nuh, air bah datang, semua keturunan Kain habis. Tinggal keturunan Set yang bernama Nuh. Dunia sudah tidak dihuni oleh keturunan Kain. Pendosa itu. Tapi muncullah era yang baru lagi, nanti ada lagi muncul pendosa. Maka kita seperti Kain, semua keturunan akan habis. Kapan? Waktu Yesus datang kedua kali. Wow, Alkitab luar biasa. Tetapi jamaah, seperti keturunan Set, Nuh, kita akan ditolong. Kapan? Waktu Yesus datang kedua kali. Waktu datang, air bah. Menderita, sengsara, ada semua. Yes, emang kenapa? Saya suka Alkitab. Gambaran-gambarannya itu begitu konkret. Bahkan itu peristiwa pra-taurat. Lalu saudara, dua orang ini menjadi sangat apa? Habel ini menjadi sangat penting. Lalu generasi itu terus berjalan dari Nuh sampailah ke Abraham janji keturunan. Apa yang dikatakan oleh Abraham menjadi amat sangat menarik saudaraku. Ketika itu Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama siapa? Siapa? Jadi Ishak ya, bukan yang satu lagi ya. Jadi Abraham mempersembahkan. Pada Kejadian 22 ayat 13 diberikannya lah anaknya itu. Tetapi Tuhan menahannya dan berkata, jangan Abraham. Tapi ada anak domba yang cukup untuk kau korbankan. Maka anak domba itulah yang dikorbankan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam bagian seperti ini? Bagaimana menariknya Alkitab menaruh satu prinsip. Ibrani 11 ayat 19. Apa dikatakan? Ini tentang Abraham. Dari 17 nanti ya. Saya baca 17 lah supaya saudara dapat gambaran. Karena iman Abraham dicobai, tatkala cobai mempersembahkan Ishak, ia menerima janji itu, ya, rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut apa? Keturunanmu. Menarik saudara. 19. Mengapa dia berani memberikan Ishak? Mengapa dia tidak komplain padahal itu janji Tuhan dan dia berhak untuk komplain itu? 19. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Oh, kalau Habel darahnya berbicara sekalipun sudah mati, Abraham melompat sedikit lebih tinggi. Mau mempersembahkan Ishak karena dia tahu Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Padahal lagi-lagi belum ada contohnya kan. Itu masih pra-taurat. Belum ada tauratnya. Bacalah Alkitab, cintailah Alkitab, telitilah Alkitab. Temukan kekuatan yang luar biasa. Struktural, sistematik, komprehensif. Wow, luar biasa. Saudara gak akan temui itu tempat lain. Saya kan sering bilang, makin baca Alkitab makin ngerti. Saya coba komparasi diri saya dulu waktu saya baca Kopingho. Saya suka buku Kopingho. Ya, kalau belajar saya bisa tidur. Kopingho enggak mungkin tidur. Terus melotot. Ya, sesudah kemudian di itu SD sampai SMP terus buru-buru Kopingho. Lalu kemudian mulai SMA sampai lepas SMA, buru-buru buku Agatha Christie selalu baca. Ya, saya sangat sekurat apa dengan Hercule Poirot ya. Yang ada di situ sebagai jagoan daripada Agatha Christie. Ya, film apa cerita-cerita detektif yang sangat misteri dan logikanya yang sangat. Tapi ketika saya makin mengerti Alkitab dan membacanya, wow, luar biasa saudara, lebih berminat daripada itu. Ya, sehingga kalau saya baca Alkitab lagi persiapan apalagi, saya lebih suka malam. Nah, itu bisa terus sampai tidur terlambat. Seru rasanya. Saya yang mempersiapkan, saya yang mau khotbah, saya yang bahagia. Thanks God. Pikirkan kebangkitan. Habel, Abraham, pra-taurat. Lalu bagaimana kemudian Alkitab itu bergulir? Maka si pemazmur yaitu Daud, yang Yesus itu disebut anak Daud. Apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur, saudara-saudara, di dalam pasal 16 ayat ke-10. Ya. Dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10, Daud bilang begini, sebab engkau, maksudnya Allah, tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi di mana dong? Di kehidupan. Dia juga udah bisa lihat loh. Mati, nothing. Itu gak ada apa-apanya. Karena mati, kalau engkau orang kudus Tuhan, Tuhan jaga. Tidak, Tuhan akan biarkan engkau di kebinasaan. Saudara-saudara, ini era Taurat. Dan berceceran. Sesudah era Taurat itu konsep-konsep kebangkitan. Bukan hanya atas personal, tapi atas bangsa. Sehingga janji Raja Shalom akan membebaskan Israel dan kemenangan dan seterusnya. Menjadi ekspresi kebangkitan yang amat sangat luar biasa. Itu hidup dan sangat terasa dalam kehidupan perjalanan orang percaya. Ini menjadi menarik di tengah-tengah pergumulannya. Lalu di dalam Daniel pasal 12 ayat kedua. Nah sekarang Daniel yang mendapat sebuah penglihatan. Lalu ia mengatakan satu kalimat yang sangat menyejukkan hati kita. Ketika Daniel mengucapkan ini menjadi pengharapan yang sangat kuat akan adanya kebangkitan. Maka dia katakan begini. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, mati ya, akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Orang sudah masuk dalam debu tanah itu, mati, tidur dalam debu tanah. Istilah yang dipakai di Alkitab suka bergantian. Waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus bilang apa? Halo, enggak, dia enggak mati, dia cuma tidur. Sampai si Thomas, si murid skeptis itu bilang apa? Oke guru, mari kita pergi sama-sama Lazarus untuk tidur. Padahal Yesus bicara Lazarus itu mati. Tidur, tidak bangun-bangun, sama dengan mati. Daniel memberikan gambaran, tidur dalam debu, sudah jadi mayat. Tapi akan bangkit pada waktu satu nanti. Yang satu akan dihidupkan di dalam kekekalan yang benar. Yang satu dibinasakan dalam kekekalan. Konsep kebangkitan ada pada Daniel. Nah kalau begitu, begitu jelasnya pra-Taurat, Taurat. Saya bilang tadi ya, saya baru ambil 4 contoh, berceceran itu di mana-mana. Tentang personal, tentang bangsa, unggul, kuat, harapan yang sangat luar biasa. Ini luar biasa. Nah orang Israel sendiri tetapi soal kebangkitan pun tidak sepakat. Ada 2 kelompok imam. Satu namanya kelompok Saduki, mereka tidak percaya ada kebangkitan. Satu kelompok Farisi, Farisi percaya pada kebangkitan. Ada kebangkitan dan ada pengharapan. Musa dan kitab para nabi mencatat. Peristiwa Abraham, peristiwa Habel itu di kitab Musa. Ya, tetapi orang-orang Saduki lebih mengambil segi moralitas dari ajaran Abraham. Jangan ini, jangan itu. Jadi mereka abaikan kebangkitan. Mereka menjadi orang liberal pada zamannya yang humanistik. Jadi cukup hidup yang benar saja. Tapi menurut ukuran mereka. Nah itu ukurannya Saduki. Nah oleh karena itu, kita diperhadapkan kepada satu situasi yang sangat menarik kalau kita lihat. Bahwa sejak dini sebetulnya di dalam PL sudah berbicara tentang kebangkitan. Tetapi, berapa banyak orang Kristen yang mengerti kekayaan itu? Ini kan persoalan, bukan? Banyak kita mungkin tidak ngerti itu. Bahkan mungkin baru kali ini dengar, iya. Jadi Abraham memberi anaknya apa? Karena iman. Ya iman apa? Iman bahwa dia percaya. Tuhan bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Bukan cuma iman berhenti. Imannya mengarah pada kebangkitan. Bagaimana bisa ya? Itulah iman. Karena seluruh iman yang benar mengarah kepada Kristus. Dan Yesus mengatakan itu. Dalam dialog di Yohanes pasal 8. Kepada ahli-ahli Taurat. Ketika mereka bilang, kami anak Abraham. Yesus bilang apa? No, kau anak setan. Kalau kau anak Abraham, kau akan melakukan apa yang akan katakan. Tapi kau mau membunuh aku. Kau anak setan. Bapakmu Abraham rindu aku. How can? Yang dilihat Abraham, kebangkitan Kristus. Dia Kristus Allah yang akan datang itu. Akan turun. Abraham melihat sebelum dia turun dari surga. Orang beriman hebat ya. Itu sebab bagi orang yang disebut sahabat Kristus, tidak ada yang dirahasiakan. Dan bagi orang yang disebut hamba Kristus, tidak ada yang menyayangkan dirinya untuk melayani dia. Pikirkan itu. Kita hambanya, layani tanpa bertanya apapun. Jangan lupa kita sahabatnya. Jangan takut pada apapun. Karena tidak ada yang rahasia ditutupnya bagi kita. Wow, itu orang Kristen. Ya, saya suka prinsip-prinsip Alkitab yang mengatur balance. Bukan jadi kurang ajar. Ini menjadi prinsip penting. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana tampak sekali di dalam Alkitab. Tapi kok gak clear ya, Pak? Jangan lupa dong, ini namanya kan progressive revelation. Kelihatan, makin jelas. Jelas banget! Makanya Yesus datang dan berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat, tapi ngapain? Yes, itu progressive revelation. Clear. Clean. Di dalam Kristus itu. Very close. Finalitasnya dia. Itu Kristus. Itu puncak pengharapan itu. Selebihnya, kita diberi kesempatan sebagai gereja Tuhan untuk bersaksi di tengah gereja. Apa di tengah dunia. Sampai nanti dia datang kedua kali. Ini kesempatan kita bersaksi. Ayo ambil bagian. Yesus sudah mengerjakan, sekarang giliran kita. Dia memberi estafetnya itu terhadap kita sebagai gerejanya. Pergilah ke seluruh dunia. Ih, luar biasa loh. Sehingga sesuatu apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, ini menjadi sangat penting. Bagaimana kebangkitan sudah ada di dalam perjanjian lama. Lalu bagaimana kebangkitan di perjanjian baru? Menarik sekali. Yesus ketika dituntut oleh orang-orang Yahudi, kalau engkau anak Allah, tunjukkan tandanya bagi kami. Mereka minta Yesus membuktikan diri. Ini kekurang ajaran agama. Sampai sekarang pun masih terjadi. Tuhan, kalau kau Tuhan sembuhkan aku, baru aku percaya. Maaf ya, kalau kau sembuh itu bukan karena imanmu kuat. Malaikat aduh udah enek lihat kau. Cuma Tuhan gak tega, bodoh banget ini. Ya tapi udahlah, bodoh-bodoh kasihan. Kasih saja dulu. Lalu sembuh, gilanya klaim lagi itu imannya kuat. Sorry, Anda lagi berurusan dengan siapa? Kalau melihat kebebalan kebodohanmu itu, untunglah kau. Tuhan itu bukan orang Batak. Kalau orang Batak, habis kau sudah. Tak tahu diri kau minta. Kau suruh aku membuktikan diri kalau aku Allah. Lalu ku bikin kau sembuh, siapa kau? Maka memohonlah, bermurah hatilah ya Tuhan. Aku minta ini, tapi selalu kita diajarkan ya, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Itu iman yang sejati. Tapi banyak orang terlalu dalam kebodohan teriak. Yang repot dia pikir itu hebat. Ya, maka kalau dengar banyak kesaksian suka miris, saudara. Duh, ngeri amat ya. Maksud dia mungkin bersaksi menceritakan kebesaran Tuhan. Tapi maafkan aku dalam pemahaman Alkitab yang utuh. Itu bukan memuliakan. Justru mengacaukan tentang Tuhan. Maka saya suka juga ketika Yakobus bilang, jangan semua orang pengen jadi guru. Karena guru akan dituntut ekstra. Maka pikirkan baik-baik kalau kau mau berbicara. Dan bicara apa yang kau kuasai. Yang gak kuasai jangan. Gak tahu bilang gak tahu. Jangan sok tahu. Apalagi ini kita bicara soal kebenaran. Ya? Kita lanjut susah. Oleh karena itu di dalam kebangkitan di PB, ketika orang-orang itu menuntut tanda dari Yesus, tanda keilahiannya, Yesus bilang apa? Siapa yang ingat? Bagi bangsa ini, hanya ada satu tanda. Tanda apa? Tanda Yunus. Apa itu tanda Yunus? Kebangkitan. Saya suka Alkitab, saya suka. Keren. Dia enggak tunjukkan kalau dia Allah, Kristus itu, lalu bilang tandanya ini loh, air jadi anggur. Tandanya ini loh, ini jadi ini. No. Tanda utama itu justru adalah kebangkitan. Ingat, Tuhan mau bikin mujizat urusan gampang itu. Ya, saya berkali-kali sharing sama saudara. Sometimes saya tentang hidup ini, apa ya, senyum-senyum kecut. Saya sakit doai, ya, terus jalan aja, gak makin baik. Lebih banyak orang sakit, saya doa ini sembuh. Tuhan humor ya, dia tahu apa yang mesti diberikan pada siapa. Urusan dia, it's not my business. Bisnisku tetap jelas. Beritakan Injil. Pegang prinsip teguh. Yakin akan kebenaran. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita menggumuli hari-hari kita? Bagaimana tanda Yunus menjadi tanda yang luar biasa? Tanda kebangkitan. Karena Yunus ketika mau lari dari Tuhan, Tuhan selamatkan dia dengan menghajar dia. Menarik ya. Padahal kalau Tuhan iseng nih dalam tanda petik, oh Yunus kau mau lari, lari kau sekalian. Jangan jadi nabiku, jadi penjahat kau. Bisa? Kalau Tuhan biarkan jadi penjahat si Yunus. Tuhan sayang sama Yunus. Tuhan pelihara Yunus, bup, dimakan ikan, bup, dibuang ke Niniwe. Menarik ya. Kesel si Yunus sampai Niniwe. Ngomel-ngomel dia. Bertobat seluruh Niniwe. Tak ada orang berkhotbah terlalu hebat membuat orang lain bertobat. Tapi rohlah yang bekerja. Sehingga di dalam pekerjaan roh itu, orang lain bisa bertobat dan mengenal Kristus. Saya suka Alkitab. Itu menyadarkan saya. Kalau aku berkhotbah banyak orang merasa diberkati, banyak yang bertobat. Itu bukan Big Man Sirait. Tuhan pakai Big Man Sirait. Yang kuperlukan jangan aku menjadi bodoh tolol, menepuk dadaku. Dan akhirnya, yang dengar khotbahku ke sorga, akunya belok ke neraka. Saya tidak rela. Karena itu akan kujaga hidupku, kujaga hari-hariku, kujaga hatiku, kujaga prinsip. Kalau aku berkarya, sudah semestinya. Tidak ada yang hebat di sini. Karena itu saya tidak akan pernah berhitung melayani Tuhan. Terus kejar, lakukan. Saya sudah bolak-balik rasa banyak. Ya. Saya kalau share hari saya nggak bisa-habis. Tapi itulah perjalanan yang juga. Kemarin Sabtu sebetulnya saya kelimpungan setengah mati. Jadi saya agak drop. Mata saya sebelah kanan bengkak, sakitnya setengah mati. Ya. Udah urat saya pas ketarik lagi. Habis. Mesti ngajar. Ngajarlah terus. Karena minggu lalu saya agak ketinggalan sedikit, saya tambah ekstra. Jadi selesai setengah empat. Selesai setengah empat, saya perbaiki bahan saya ini, bahan kuliah ini, tambahin. Ke depan supaya bisa lebih ikutnya, tambah lagi gitu ya. Dan tiap kali saya ngajar kuliah, PowerPoint saya upgrade terus. Jadi tambah bahan gitu ya. Tapi jam 4 saya mesti sedang isi IAF lagi, naik ke atas. Selesai mereka, saya pulang. Nah, kita biasa hari Minggu, Sabtu malam keluar. Saya bilang anak-anak, pergi cari makanan, kita makan di rumah saja. Papa gak mau keluar. Tapi hari ini, tugas lagi. Yang pagi bina doktrinal. Bikin lagi di PowerPoint. Ya, cuman akibatnya kemarin saya enggak berani lagi buka-buka internet untuk cari-cari gambar. Yang standar dulu dah. Bisa enggak tidur lagi nih gitu ya. Kan harus persiapan lagi dua. Tapi hari ini aku akan berkata padamu, andai kata gara-gara itu aku sakit dan mati berdiri, thanks God. Yang bahagia adalah menjalankan apa yang dia mau. Apa yang dapat untuk aku, pasti dia lebih tahu. Itu bisnisnya Tuhan. Kalau aku mati, puji Tuhan. Kalau aku lebih dulu mati dari kalian, akan ku nikmati persekutuan lebih dulu dengan dia ya. Saudara pengen lebih dulu ketemu Tuhan Yesus? Halo? Kalau kau suruh pengen lebih dulu, pasti takut semua. Padahal bertemu Kristus harus jadi kerin. Tapi kalian pengen umur panjang apa umur pendek? Umur panjang, penjahat kosong. Jadi kalau saudara kita pikir-pikir ya, beriman itu gak gampang ya. Pengen ketemu Tuhan, tapi lu artinya mati dong. Waduh. Pengen benar, tapi kok susah amat di dunia, nanti kita sendiri. Pengen gini, berat saudara-saudara. Sorry. Maka saya suka Alkitab. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Bukan burung merpati ke tempat tumpukan makanan. No, domba ke tengah serigala. Ya. Karena itu berkelahilah. Jadi tanda Yunus, tanda penting Yesus Kristus. Karena adalah tanda kebangkitan. Kau tanya kawanku, kelewatan kau. Satu yang kau tahu, kebangkitan. Keren ya. Tapi gak ada yang nangkep tuh orang-orang Israel ya. Bebal aja tuh. Dia pernah mengkritik orang Israel, kalian kurang ajar betul-betul. Yunus pergi ke Niniwe, orang di Niniwe dengar Yunus. Sini lebih besar dari Yunus. Wow. Padahal Niniwe bukan bangsa pilihan, kalian bangsa pilihan. Bayangin ya kejahatannya itu. Saya suka Alkitab kalau cara Yesus bicara, cara para rasul itu memang penuh hikmat yang luar biasa, sehingga mereka bisa membuat satu contoh yang menampar kuat dan gak ada yang bisa bantah. Dan sangat tarang benderang. Cintai Alkitab. Aku belajar terus. Yang kedua, nubuatan Kristus yang digenapi. Ada 4 kali Yesus memberitahu kepada murid-muridnya sebelum menuju salib. Kalimatnya selalu sama. Bahwa anak manusia akan ditangkap, dianiaya, disalibkan. Mati. Namun pada hari yang ketiga apa? Bangkit. Murid-murid itu 4 kali denger. Ya, 4 kali sebelum salib. Hari terakhir masih diomongin. Kalian sebentar lagi imanmu akan goncang. Sampai si Petrus bilang, garo, yang lain boleh goncang, aku tidak. Semangat banget si Petrus ya. Persis seperti anak siantar. Tapi begitu peristiwanya datang, lari dia. Bubar dia. Dihianati, apa disangkalnya ya. Saya selalu bayangkan orang Kristen gitu ya. Kalau aja orang pelayanan pasti semangatnya tinggi. Karena belum ada problem. Kalau ada problem, larinya juga tinggi. Tinggallah kita sendirian bengang-bengong. Itulah hidup. Jangan lari dari medan tempur. Jangan takut terluka. Yesus bilang dia akan mati, yes. Dia akan dibangkit, yes. Muridnya percaya? Enggak. Lari semua. Betapa sulitnya memahami kebangkitan. Karena Yesusnya belum bangkit, belum pernah lihat. Abraham punya iman kebangkitan, mundur lagi Habel punya. Murid-murid dengar dari sang kebangkitan. Tanda buat kau tentang aku, tanda Yunus kebangkitan. Ngomong muridnya, muridnya juga enggak. Menyangkal, lari, kecewa semua. Kenapa Yesus mau ditangkap? Sesudah dia disalib, dia bangkit. Kitab Injil Yohanes menarik. Lalu dikatakan maka murid-murid itu pergi ke kubur, lalu mereka lihat kubur itu kosong. Maka percayalah mereka apa yang sudah terjadi yang dilaporkan oleh murid. Murid perempuan. Alkitab itu menarik ya. Siapa manusia pertama? Adam. Siapa pendosa pertama? Hawa. Jangan buru-buru kawin, perempuan itu. Ini bukan soal Kain nama ya. Supaya tahu dulu gendernya kan gitu kan. Gara-gara si Kain berdosa, gara-gara si Hawa berdosa kita semua. Maka istri-istri tolong jadi istri yang benar ya. Kebanyakan suami jatuh karena istri. Suruh ini, suruh itu. Kita kadang-kadang cintanya juga buta. Jangan iyain saja istrimu ya. Dengar itu istriku ya. Pesan dari mimbar. Saudara-saudara, apa kemudian yang terjadi? Jatuh. Tetapi menarik loh. Siapa yang menderita demi pertumbuhan perkembangan dunia? Halo? Supaya dunia ini berkembang, siapa yang menderita? Hah? Perempuan, karena melahirkan. Kalian bagaimana sih? Kan beranak cucu berkembang. Mana ada laki-laki melahirkan? Pengen pun gak bisa. Kecuali junior yang di film itu ya. Perempuan kan? Dari mana Yesus selamat datang ke dunia? Perempuan. Perempuan hebat gak? Laki-laki? Lebih hebat ya. Karena Yesus yang datang apa? Nah itulah perlu kau tahu ya. Susah, tetapi saya mau mengatakan satu hal. Keporak-porandaan kita itu menimbulkan kesakitan. Mau laki, mau perempuan. Ingat ya. Maka kita bagaimana sebagai laki dan perempuan mengisi, memahami Kristus Tuhan. Supaya bersama-sama suami istri itu mengenal itu loh. Dia akan bangkit. Maka menarik kemudian ketika mereka lari, kata Yohanes. Masuk ke kubur itu mereka lihat. Benar? Dicatat satu Alkitab. Sekarang mereka mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kemarin ngerti? Enggak. Yang mana yang mereka ngerti? Waktu Yesus ngomong. Dia mati dan akan. Ngertinya kapan? Sudah bangkit. Waktu disalib? Bubar jalan. Si Petrus menyangkal. Maka pertemuan di Tiberias menyakitkannya. Karena murid-murid sudah pergi pelayaran menangkap, menjala apa? Manusia. Menjala manusia. Lalu dia kembali ke Tiberias menjala apa? ikan. Memang di Tiberias hanya ikan. Ya, ya pikirlah masing-masing ya. Jadi kalau kau mau menjala manusia, jangan di sana ya. Kalian lihat aku, kalian ketawa. Aku baca Alkitab ini. Ya. Maka dipanggil murid-murid, kenapa kau kembali ke Tiberias ini? Jala ikan guru. Hei Petrus, cintakah kau pada aku? Cinta, gembalakan domba-dombaku. Jangan di Tiberias kau. Ya, ke GRI kau. Ya kira-kira begitu. Saya enggak bilang gereja lo ya. Saya bilang danau ya. Pergilah cari jiwa-jiwa. Saya pikir-pikir ya. Eh iya lo. Gembalakan dombaku. Terus diam ya. Tiga kali Yesus tanya. To remind him. Penyangkalan itu. Siapa yang menyangkal Yesus? Berapa kali? Berapa kali ditanya soal penggembalaan? Tertusuk hati. Karena Yesus bertanya sampai tiga. Nangis. Tuhan kau tahu. Aku cinta. Kau tahu? Kalau kau cinta. Hanya ada satu titik. Ketika kau nothing, baru dia bisa everything. Kau rasa kau something, apalagi hebat, bikin ini, bikin itu. You are nothing. Kau tidak mau. Dan paling sulit adalah kalau kita jadi apa? To be nothing. Paling sulit. Saya harus jujur berkata, itu bagi saya paling sulit. Makin banyak kita pelayanan, rasanya kan kita patut dihargai. Ya. Konsekuensi manusiawi. Padahal mestinya makin banyak kita pelayanan, rela makin tersalib. Waduh beratnya setengah mati. Tidak usah munafik urusan. Maka bertuhan itu sorry. Saya enggak akan pernah mau belajar munafik. Lah. Saya pegang prinsip teguh. Jangan pernah hitung apa yang kau kerja. Hitung apa yang Tuhan sudah berikan. Harus belajar nothing. Supaya God is everything dalam hidup. Tapi waktu jalan. Tumoto, mamoto, semangat, mas semangat. Ya, kesandung-sandung juga. Gampang. Ayo bangun. Tapi kalau saya bilang gak gampang, jangan bilang sama saya nanti. Pak, itu sebab hidup saya masih belum benar nih, Pak. Memang gak gampang, Pak. Eh, diam kau, bukan berarti aku gak benar terus hidupku. Ada benarnya. Maka kau harus belajar jadi benar, makin benar. Ayo lomba. Sekarang mengertilah mereka isi. Ih, heran ya. Terlambat amat sih. Kita juga sering ya. Udah ngalamin peristiwa baru udah, ih bener loh, Tuhan ada loh, Tuhan tolong saya, Tuhan hidup loh. Please, jangan selalu terlambat atuh. Kita perlu sedikit lebih cepat. Yang ketiga, kebangkitan Kristus adalah kehidupan manusia. Sama seperti karena satu orang, 1 Korintus 15 itu ya, 21-22, sama karena seperti satu orang, Adam, seluruh manusia apa? Mati. Tapi, karena apa? Karena apa? Satu orang Kristus. Manusia diapakan? Dibangkitkan. Wow. Si Adam. Adam artinya apa? Manusia yang bikin dosa. Kristus yang harus menang. Why God? Kenapa kita disebut anak-anak Tuhan? Karena dia seperti ibu, seperti ayah yang menanggung seluruh kesalahan anaknya dan membayar denda. Thanks God. Bersyukurlah. Tidak ada harta kita yang terlalu indah, bagus, hebat, cukup bagi ungkapan syukur kita. No. Tidak ada pelayanan kita yang hebat, luar biasa, cukup. Ya, hanya karena kita melayani dan melakukan apa saja. No. Karena pelayanan selalu berkaitan dengan hati yang sungguh. Oleh karena itulah, saudaraku yang kekasih, dari nubuat hingga penggenapan Kristus berjalan secara tenang benderang menjadi berita Injil. Tapi sekaligus tercatat, murid-murid gagal mengerti. Sampai dia sudah bangkit. Tapi kita tidak sedang menunggu Yesus mati dan bangkit. Dia sudah mati. Dia sudah bangkit. Sudah seharusnya kita mengerti. Sudah seharusnya kita bisa menempatkan diri. Ini hidup kita. Oleh karena itulah, apa yang menjadi keutamaan Kristus atas kebangkitan? Pertama, Kristus disebut yang sulung, yang pertama, yang utama dari kebangkitan itu. Yang pertama, bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Tidak ada yang mendahului dia dalam kebangkitan. Kalau mengingat konsep ini, waktu Henok terangkat ke surga, kira-kira dia mati enggak ya? Saya percaya waktu dia naik dan terangkat ke surga, ya mungkin dia hidup-hidup masuk surga. Dia akan mati, dan di dalam pengangkatan itulah dia berubah di dalam hidupnya. Tidak ada orang hidup naik ke surga. Mati kau baru bisa ke sana. Elia dalam perjalanan itulah dia mengalami kematian itu, bertemu dengan Tuhan. Karena prinsip kebangkitan, sulung adalah Kristus. Abraham apa semua? Tidak. Yang sulung adalah Kristus. Lazarus? Oh bukan. Kan Lazarus duluan Pak, hidup mati baru Kristus. No. Lazarus itu orang mati dihidupkan. Zaman Elia pun anaknya janda miskin itu mati dihidupkan. Hidup itu beda dengan bangkit. Bangkit adalah tentang tubuh baru, hidup yang baru. Bangkit di dalam Kristus. Maka kebangkitan sebagai simbol kemenangan atas dosa. Kristus yang pertama dan utama. Dan kita menjadi ikut dia. Dialah yang sulung. Kalau kita beriman pada dia, maka dia berkata, percaya pada aku. Yesus Kristus Tuhan engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Ikut dia. Sang jalan kebenaran dan hidup. Baru sampai pada Bapa. Akulah hidup. Air hidup, roti hidup. Yesus membicarakan. Jadi keutamaan Kristus atas kebangkitan itu adalah Kristus yang sulung, yang pertama, yang utama. 1 Korintus 15, 20-23. Bukan yang lain-lain. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah keutamaan yang tidak tertandingi. Dia adalah Tuhan atas maut. 1 Korintus 15, 55-56 mengatakan kalimat luar biasa. Ketika Paulus mengucapkan kalimat yang sangat terkenal. Hai maut! Apa? Di manakah sengat? Kenapa Paulus ngomong gitu? Karena maut sudah dipotes oleh siapa? Kristus di atas kayu salib. Maut tidak lagi berdaya. Maut sudah kalah oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Hai maut, di mana sengatmu? Harusnya lah kita punya niat, punya semangat, punya keberanian yang sama. Hai maut, di mana sengatmu? Jikalau hari ini engkau mati, ada yang perlu kau takutkan. Karena maut tak bisa menyengatmu. Walaupun kau mati, itu panggilan Tuhan untuk kembali ke pangkuan. Mengerti kalimat ini? Kalau orang di dalam sengat maut, kematian mengerikan. Kalau orang dalam pemeliharaan Tuhan, kematian menyenangkan. Camkan itu. Pikirkan itu. Saya kalau ditanya selalu pengen umur panjang. Jujur saja. Pengen lihat ini, pengen lihat itu, pengen banyak ya. Tapi saya selalu berdoa entah berapa panjang pun satu Tuhan. Kalau boleh sampai aku mati, aku masih bisa jalan dan kerja pelayanan atau apapun. Berfungsilah hidupku. Itu mimpiku. Itu doaku. Kalau sudah bisa fungsi lagi, ya waktunya ya panggil balik. Saya tidak akan pernah mau pensiun secara operasional. Sekalipun pasti saya pensiun secara struktural. It's my dream. Tapi kapanpun itu. Dan dia. Apa yang kau takutkan? Hai maut, di manakah sengat? Keutamaan atas kebangkitan. Kristus, Tuhan atas maut. Padahal hidup manusia paling takut apa? Kematian. Dari dulu sampai sekarang. Ada satu joke di Amerika, susra. Ada dua hal yang paling ditakuti di Amerika. Tahu apa? Kematian dan apa? Pajak. Cuma dua ini yang ditakuti. Kalau di Indonesia pajak dicintai. Amerika orang kalau sudah urusan pajak, waduh bisa pemiskinan itu. Takut. Maka jaga betul-betul, atur betul-betul. Nah, itu kalau soal kemiskinan. Maka mereka berusaha memelihara, mengatur bagaimana supaya mereka bisa mengendalikannya. Jadi mereka takut kematian. Mereka takut kemiskinan. Tapi kita orang percaya, jangan pernah takut mati. Dan jangan pernah takut sama pajak. Kau boleh takut kalau kau tidak benar. Tapi beranilah kalau kau benar. Saya selalu cerita sama kalian ya. Prinsip-prinsip hidup saya pegang. Rumah saya tidak boleh lagi ada DVD pajakan. Saya marahin anak-anak. Boleh? Ya Pak, enggak nonton Pak. Film barunya cuma ada di DVD pajakan. Tunggu DVD-nya keluar. Oh lama. Ya tunggu. Apa-apa kalau keluar juga pasti enggak mau beli. Bilang mahal. Tunggu diskon. Apa susah? Ya kan lama. Ya enggak apa-apa, nonton TV kok. Kalau perlu kita pergi ke bioskop, kita nonton. Sekarang sudah banyak. Iya, kita bisa nonton. HBO, cinema, dan segala. Soalnya sudah gak perlu lagi. Belajar. Kalau berani pakai listrik, tolong anak-anak Tuhan. Pakai, bayar. Jangan cantol sana, cantol sini. Bagus ini. Terlalu mahal listrik, Pak. Saya kalau guyon sama istri. Gila nih listrik naik terus. Gampang nurunin. Bagaimana menurunin lu? Mana mungkin turun? Ya listrik naik terus. Gampang. Matiin lampu. Diturunkan. Mau lebih murah? Matiin AC. Jadi no AC, no lampu. Free elektrik. Tapi gimana mau tidur? Ya kalau mau enak ya bayar. Aku jengkel dengan republik ini. Banyak bocornya. Juga belajar untuk melakukan. Saya bayar pajak, saya pertanggungjawabkan pajak saya. Kalau mau bilang angka real, pajak yang kubayar PPH-ku, uang gajiku ku dobel, tiap tahun ku naikkan. Gimana gajiku ku dobel kan gendengnya, tambah berat dong pajaknya, yes. Ini nanti bebas pajak kan tambah. Saya naikin lagi gaji saya supaya tetap pajaknya, jadi enggak turun. Saya dapat rezeki banyak dari Tuhan. Sebetulnya rezekinya bisa enggak saya analisa itu masuk pajak apa enggak? Oh bisa. Itu pendapatan tidak kena pajak. Ada aturannya saya bisa atur. Ada undang-undang saya enggak bakal melanggar. Saya lagi berhitung dengan nuraniku. Apalah sulitnya memberkati bangsa ini ya. Enggak seberapa toh ya kasih saja. Karena apa? Karena sejujur-jujurnya. Pelan tapi pasti. Saya akan berteriak tentang negara ini. Saya akan berteriak tentang korupsi, saya akan berteriak tentang pajak. Sebelum aku berteriak, aku udah bersih dulu dong ya. Kalau jorok teriak-teriak, ntar dibalikin pusing kepala. Kenapa tidak? Karena Kristus sudah bangkit. Apa yang kau takut? Maut di mana sengatmu? Jadi kalau maut di mana sengatmu, kau tidak takut mati. Jangan juga kau takut hidup benar. Harus berani hidup benar. Masih banyak yang gak benernya. Gimana yang bisa, ayo belajar satu terus. Nah, kalau 15 kagak benar, ya perbaiki dong 5, 6, 7, 8 kan begitu kan. Supaya bisa 15-15-nya benar. Kurangi, pikirkan terus. Perhatikan. Layananmu, hidupmu, hari-harimu. Yang kedua, keutamaan atas kebangkitan. Kebangkitan Kristus adalah keutamaan yang tidak tertandingi itu atas maut. Dan ketiga, kebangkitan Kristus adalah keutamaan dalam kehidupan. Karena dengan kebangkitannya, kita akan dapat hidup apa? Yang kekal. Puji Tuhan. Itu sebab 1 Tesalonika, pasal 4, 13-14, Paulus bilang, saudaraku, memang saudara-saudara kita sudah meninggal lebih dulu, tapi nanti kita akan bersama-sama dengan mereka, berkumpul di surga mulia, dalam kehidupan yang kekal. Itu maka kalau kita perjamuan kudus, ya, ada pengantar yang mengingatkan kita. Oh, kita akan terus melayani hidup mengikut dia sampai dia datang kembali. Kita berkumpul dalam kekekalan. Wih, indah ya. Jadi mari kita berjalan. Mari kita berkelahi supaya hidup kita menjadi hidup yang benar. Saudara mau? Halo? Mau hidup benar enggak? Jangan bilang gini, mau Pak, mau apa? Saya mau benar-benar hidup loh Pak. Main-main lagi kau. Bukan benar-benar hidup. Hidup yang benar. Karena kegairahan kita jauh lebih besar. Karena dia akan memberi kita hidup yang kekal. Kalau ada hidup yang kekal, maut di mana? Jadi tanamkan dalam hatimu ya. Kalau satu waktu siapa tahu, kau pas diperiksa dokter, aduh ibu, bapak maaf, penyakit yuk gak tertolong. Oh iya dokter, terus bagaimana? Aduh paling bapak atau ibu, hidup 2-3 bulan lagi. Bilang sama dokter, thank you dokter, salam dia. Dokter sudah kasih tahu saya, jadi saya tahu 2-3 bulan saya akan pakai pelayanan lebih serius. Lalu kok pelayanan, orang bilang gila lu, mau mati kok pelayanan. Malah lebih semangat. Karena saya kenal seorang ibu dan saya kagum setengah mati. Ibu itu kena kanker, saudara. Itu kalau pengajaran bagus, sehat ya. Ibu itu kena kanker yang agak sulit. Jadi posisinya itu katanya dibalik tulang di dalam ini. Jadi kalau mau kemo aja pun sulitnya setengah mati posisi. Dia bisa merembet kemana-mana. Dia terus jalan seperti itu. Dokter sudah bilang, ya kita cuma artinya memperpanjang saja lah gitu ya. Jadi di maintain. Waktu dia bilang, dokter bilang hidup saya akan terlalu lama, dia gak tahu berapa. Pokoknya berusaha terus sedapat mungkin. Kemo, ada gilir. Tapi akhirnya dia bilang apa? Saya tidak mau hidup saya jadi sia-sia mikir-mikirin kanker. Dia melayani orang kanker. Dokter yang di Singapura sering telepon dia. Dia suaminya Singaporean, dia tinggal di sini, kadang-kadang pulang. Please come. Itu sebenarnya. Kapan you kemari? Kadang-kadang dia segera terbang, mestinya sih minggu depan dia bisa dipercepat tuh. Ya hanya untuk mengurusin orang melayan. Kadang-kadang dia pergi hanya terbang balik lagi. Uangnya kan habis ya. Orang itu kan gak kasih ganti. Tapi dia seneng banget kalau dapat begitu. Dia bilang apa? Itu diamond buat saya dari Tuhan. Untuk boleh melayan. Dokter menghibur, orang kalau tiba-tiba yang setelah banyak yang shock ya. Mana bisa lagi terima? Dokter hibur pun percuma. Tapi kalau dia datang, ibu, saya ini kanker, tinggal tunggu mati tapi enggak tahu kapan. Kemo-kemo tapi enggak jelas ujungnya. Kenapa ibu takut? Dan dia berbahagia karena banyak orang kemudian bisa dikuatkan. Orang-orang yang kanker ketemu dia itu semua langsung tenang. Ya karena enggak bisa ngomong ya. Oh yang ngomong orang kanker. Ya, saudara, satu waktu orang yang saya sebut mama, kena kanker, lalu kami atur ketemuan dengan dia. Ketemu dengan dia, oh dia juga dikuatkan, sikapnya juga sama. Uangnya banyak, kalau ngomong iya Big Man, uang banyak juga buat apa? Jadi kemo kadang saya hanya naik, turun, naik. Lalu kami ngobrol berdua. Kalau kita ngobrol berdua, wah betul-betul deket banget gitu ya, persis udah kayak anak gitu. Dan dia paling sering hal-hal yang top secret itu pasti ceritanya ke saya. Kita berbagi hati, berbagi kisah. Saya cuma bilang, Mam, kita selalu ngomong apapun mudah. Tuhan itu sederhana. Layani Tuhan gampang. Ketika kita lagi sehat, ketika semuanya everything, oke. Okay. You to you sakit, ini ujiannya. Ya betul. Kami kadang-kadang malu. Udah gini aja udah, kelimpungan gitu. Waduh, seonnya naik lagi, geger-geger gitu ya. Saya bilang itu fluktuasi emosi manusia, tetapi kita tidak boleh kalah. Hanya dia setia. Saya ingat betul satu waktu, Big Man, kamu di mana? Bisa pulang gereja? Ayo kita pulang gereja, doain orang mau, orang meninggal mau dibawa. Saudara tahu, gak terlalu kenal ini orang. Dermais, diurus sama dia hampir sampai itu saya 600 sampai 700 juta lah. Ngurus orang yang gak dikenal karena dengar kasihan. Sampai kadang-kadang anak-anak juga orang pada bingung. Bingung siapa gitu. Kami gak bisa lihat. Saya kalau lihat dia, saya cuma bilang, terus kita, saya datang, gujuk-gujuk udah pulang gereja, langsung lari sebentar, balik lagi untuk sore. Tapi saya bilang sama dia, ya, "Mam, mungkin tadi kan kita pengen keluar uang, orangnya sembuh ya, betul gak? Tapi kemudian ternyata meninggal juga. Nah, itulah Tuhan. Tapi ingat, tidak ada pernah hal apapun yang sia-sia yang kita tabur dalam hidup." Terus saya kasih, sampai akhirnya dia menjalani kansernya dalam kesukaan itu. Dan terakhir kemudian dia kena serangan terakhir dan dipanggil Tuhan. Waktu dipanggil pesannya menarik. Kami ke rumah sakit, satu aturannya. Jangan ada yang coba-coba pakai mesin. Berapapun kami bisa bayar itu urusan kecil. Kalau Tuhan mau panggil, biar Tuhan panggil. Begitu itu dokter, "Wah, ini mesti pasang mesin." "Dok, jangan, anak langsung pakai." "Please, jangan. Kami dah pesan, jangan sampai kita kena sembur, kita marah, itu amanat." Dia gak dipasang mesin. Keren loh. Dia langsung pergi. Ya. Lalu anak-anak ngomong, "Indah loh mami pergi. Orang mati indah ya." Bagaimana bisa komentar? Dia tenang. Dia nyaman. Dia cemburu pada tiap orang. Yang mati dalam ketenangan, kenyamanan. Bahkan mereka berkata, "Hai maut, di mana sengat? Kau mau menyengat aku? Kau tidak akan berdaya. Matiku, sukacitaku. Karena itu adalah persekutuanku dengan Tuhan. Kristus bukan saja sudah mati menebus dosa. Bangkit, menjamin hidupku. Bukan di sini. Oh, tapi di ke. Ulang lalan bersemangatlah. Gairahkan hidup kalian. Saya akan selalu berteriak pada kalian dari mimbar ini. Ya. Semangatku mungkin tampak lebih hebat. Tubuhku mungkin tampak lebih sehat. Tapi aku ini manusia rongsok sekarang. Ya. Ayah. Engine utama ini, jantung kan tidak main-main ya. Tapi saya tidak akan pernah habis waktu ngurusin itu. Terganggu dan tertunda pelayanan. Nope. Semangat, maju, layani itu. Amin. Bergairah. Terakhir, kalau sudah dengar gini, siapa yang pengen sekarang mati? Siapa yang pengen mati sekarang? Mulai mikir semua ya. "Ya Pak, saya bukan gak berani Pak, tapi tidak mau mendahului Tuhan." Itulah bahasa Kristen paling bagus ya. Karena Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Tapi kalau mati saja kau tidak takut, apalagi hidup. Hiduplah yang benar, hiduplah yang sungguh. Yuk berlomba-lomba melayani Tuhan dengan baik ya. Tapi ingat, harus mengatakan. Jangan pikir kalau cinta kita sama Tuhan besar, lalu pelayanan kita mulus. Gitu. Oh, justru salah. Ya kalau kita dekat-dekat sama setan baru mulus. Makin kita dekat sama Tuhan, setan makin kerja keras untuk ngerecokin. Selalu ada saja. Jangan berhenti. Maju terus. Tuhan memberkatimu. Tuhan menyertaimu. Nikmati hidupmu, rindukan kematianmu. Ayo sama-sama. Nikmati hidupmu. Kecil amat yang belakangan. Kencang-kencang sedikit sama-sama. Satu, dua, ya. Nikmati hidupmu. Rindukan. Oke. Selamat ya. Nikmati hidupmu. Rindukan. Tapi tolong jangan salah paham. Apa-apa. Tadi Pak Big Man bilang lu nikmati Pak. Udah jangan tabung-tabung Pak. Beli tas Pak. Beli cincin Pak, beli mobil Pak, ganti Pak. Jangan kurang ajar kau ya. Nikmati hidupmu, layani dia dalam sukacita yang penuh. Itu nikmat. Maka bahagialah hidup matimu, rindukan itu. Kita berdoa. Ambil waktu teduh sejenak. Renungkan pribadi. Jauh mana imanmu terkait pada dia. Sehingga hidup menjadi nikmat. Karena anugerahnya. Karena melayani. Sejauh mana rindumu akan kematian. Bukan karena kau pengecut dalam hidup. Bukan karena kau mau melarikan diri. Kerinduan. Bersukutu bersatu dengan dia. Yang utama dalam kebangkitan Kristus Tuhan kita. Kepala gereja yang sejati. Anak domba Allah itu. Ialah gambar cahaya kemuliaan. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau hidup kami diperkenan oleh Tuhan. Berjalan di jalan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan. Kami berdoa. Supaya gegap gempita kebangkitan-Mu mewarnai, memenuhi, menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan kami sehingga pelayanan kami, hidup kami adalah berpacu menyenangkan hati-Mu menuju panggilan-Mu untuk bersama dengan Engkau dalam kekekalan itu. Tuhan, buat hati kami rindu dan menyala, berkobar untuk-Mu. Karena itulah Tuhan, kami serahkan hidup kami. Tuntun, pimpin dalam cinta kasih-Mu. Jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Ini kami, anak-anak. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Supaya di dalam-Mulah harapan kami terpatri. Hidup kami untuk puji hormat bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersyukur kami, berterima kasih, kami memohon belas kasihan Tuhan. Bagi gereja-Mu, buat kami seia, sekata, sepadu, sehati. Karena itulah kunci utama kekuatan kami dalam melayani. Semua yang bertugas, semua yang melayani dari hari ke hari belajar. Tak sekedar memberikan apa yang menjadi talenta, tetapi mengabdikan jiwa dan raganya untuk kemuliaan nama. Kami berdoa. Baik, sebagai gereja-Mu kami tak terjebak pada rutinitas organisasi. Karena itu, berikan kesatian, kesepikiran yang utuh di antara kami sebagai tubuh Kristus, rekan-rekan pengerja, rekan pengurus, dan semua umat. Sehingga kami sungguh memperhatikan satu dengan yang lain dan saling melengkapi. Tuhan, kami tahu tak mudah untuk mengayunkan langkah. Tapi kami harus terus bergumul, berkelahi, bertanding untuk hidup demi puji, hormat, nama. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami terus memohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.